Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Muyassar. Sebelumnya kita selesaikan khulasah atau ringkasan dari mansubatul asma yang secara total di sini disebutkan ada 12. Ada 12, namun apabila dirinci seperti yang disebutkan dalam kitab Matan Jurumiyah, itu mansubatul asma berjumlah 15. Di sini disebutkan 12 karena ada beberapa yang digabung. Nah, kemudian masih tersisa, sebelum kita masuk ke majruratul asma, tersisa yaitu tamrin latihan dari yakni pelajaran-pelajaran dari mansubatul asma dari awal. Saya disebutkan di sini latihan uzkur anwa'al mansubat fi ma ya'ti. Sebutkan jenis mansub dari berikut ini. Yani di sini adalah suatu soal yang di situ disertakan pada soal-soal tersebut isim-isim yang mansub. Namun yang menjadi tugas adalah sebutkan ini mansubnya dalam bab apa? Apakah dia sebagai maf'ulun bih ataukah dia dalam bab mungkin hal atau tamyiz atau maf'ul mutlak atau maf'ul ajli dan seterusnya. Baik, langsung saja untuk menyingkat waktu karena di sini soalnya cukup banyak ya, ada 30 soal. Baik. Kita satu-satu ya. Hah? Satu-satu atau langsung bareng? Hah? Nah, kita bareng-bareng saja, kita kerjakan sama-sama. Nah, di sini sebenarnya sudah ada bantuannya ya, soalnya ini bantuannya dalam artian sudah ada harokatnya ya, bukan gundul. Cuman yang butuh kita teliti adalah apa? Ini mansubnya ini dalam bab apa, ya kan? Dalam bab apa? Baik, sekarang yang pertama di situ, soal yang pertama, ra'aitu Rasulullah. Ra'aitu Rasulullah. Di situ jelas nampak sekali yang mansub adalah apa, ikhwan? Rasulah, ya kan? Rasulah. Dia isim mufrad berharokat fathah. Berarti dia adalah mansub. Nah, secara umum dia mansubnya dalam bab apa? Nah, di situ terdapat ra'aitu. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat. Dan mungkin bisa jadikan ini pengalaman, kalau seandainya didapati situ fi'il fa'il, maka kita pun harus mencari apa namanya, ikhwan? Maf'ulun bih, ya kan? Maf'ulun bih. Nah, meskipun ini tidak secara mutlak, dalam artian disebabkan karena di sana ada fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul. Nah, namun secara umum, apabila ada fi'il fa'il, maka kita cari maf'ulun bihnya. Nah, berarti di sini Rasulullah sebagai maf'ulun bih. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila di i'rab, saya melihat Rasulullah, Rasulullah di situ maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathah li'annahu ismul mufrad. Rasulullah mansub, maf'ulun bih mansub, tanda nasabnya adalah fathah karena dia dari isim mufrad. Baik, berikutnya yang nomor 2 di situ tertulis innal ma'a tahurun. Sesungguhnya air itu suci. Suci, mensucikan. Nah, sesungguhnya air itu suci dan mensucikan. Nah, di sini pun jelas sangat nampak bahwasannya yang mansub di sini apa ikhwan? Adalah al-ma. Nah, isim mufrad. Isim mufrad berharokat fathah, berarti dia mansub, ya kan? Berarti dia mansub. Ra'ainal ma'a. Nah, ma itu jamaknya miyah. Miyahun. Ini jamaknya. Kalau mufradnya adalah ma, jamaknya adalah miyahun. Nah, cuma di sini dia masuk dalam bab apa ikhwan? Innal ma'a tahurun. Al-ma'a sebagai isim inna. Nah, isim inna. Karena di situ kita dapati inna, berarti kalau ada inna, berarti kita harus mencari isimnya. Aslinya apa? Al-ma'u tahurun. Air itu suci dan mensucikan. Nah, dimasukkan padanya inna menjadi innal ma'a tahurun. Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan. Taib. Kalau di Arab berarti al-ma' mansubun, isim inna mansubun, dan tanda nasabnya adalah fathah karena dia dari isim mufrad. Atau dalam bahasa Arabnya al-ma' isim inna mansubun dan tanda nasabnya adalah wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu ismul mufrad. Kalau pada jumlah atau pada kalimat isim inna, di situ ada isim inna, pasti ada juga apa? Khobar inna. Berarti khobar innanya di sini yang mana ikhwan? Tahurun, ya kan? Tahurun. Al-ma itu sebagai isim inna, yang tersisa tahurun, berarti di situ adalah sebagai khobar inna. Tapi berikutnya yang ketiga, idza kanal ma'u qullatain. Idza kanal ma'u qullataini. Jika air, yakni kullatain, berjumlah dua kullah. Nah, kullah itu suatu takaran berapa ratus liter gitu loh. Ini potongan hadis. Jika air itu kullatain, dua kullah. Idza kanal ma'u kullatain, apabila air itu dua kullah. Di sini mansub yang mana ikhwan? Kullatain, ya kan? Kullatain di sini yang mansub. Nah, cuma dia sebagai bab masuk dalam bab apa? Bahasa bab apa? Hah? Isim kana atau apa? Khobar kana. Nah, kalau kana yang mansub itu khobarnya. Jangan sampai terbalik ya. Kalau inna yang mansub itu isimnya. Nah, kalau kana dalam bab kana yang mansub itu adalah khobarnya. Naam, idzal kanal ma'u qullatain. Berarti kalau ada kana kemudian ada mansub, ya berarti mansub ini adalah khobar kana. Naam. Adapun isim kananya yaitu al-ma. Aslinya apa? Al-ma'u qullatain. Air dua qullah. Naam. Cuma dimasukin di situ idzal kanal ma'u qullatain. Qullatain di sini mansub karena dia sebagai khobar kana. Mansub, tanda nasabnya adalah apa ikhwan? Tanda nasabnya adalah al-ya, ya kan? Pengganti dari yakni fathah karena dia dari isim musanna. Kalau dalam bahasa Arabnya kullatain khabar kana mansubun wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu ismul musanna. I'rab ringkasnya. Baik, berikutnya yang keempat, arba'una yauman, 40 hari. Nah, ini juga sangat mudah ini. Apa kira-kira ikhwan? Yauman sebagai apa? Sebagai tamyiz karena dia terletak setelah apa namanya? Hitungan, bilangan ya kan? Antara 11 sampai 99. Nah, kalau disebutkan di situ pasti apa? Terdapat padanya tamyiz. Mansubun dan tanda nasabnya adalah fathah karena dia dari isim mufrad. Nah, dan dalam hal ini tamyiznya ini tidak boleh di jamak, ya kan? Bisa antum lihat ketentuan pada tamyiz. Tamyiz ini dari jenis malhud, ya kan? Bukan malhud ya, apa? Malfud, yang sudah ditetapkan tempat-tempatnya. Nah, kalau pada ma'dud, sesuatu yang dihitung dengan hitungan atau bilangan 11 sampai 99, maka yang dihitung itu harus mufrad. Mufrad artinya dalam bentuk tunggal, satu, mansub dengan dinasob sebagai tamyiz. Baik, berikutnya yang kelima. Fahimtu fahman. Fahimtu fahman. Saya betul-betul faham. Ini kalau secara terjemahan ya. Saya benar-benar faham. Kalau diterjemahkan secara letterlek yang agak sulit ya. Saya faham, faham. Fahimtu, saya faham. Fahman, faham. Saya faham, faham. Kurang tepatnya, kurang enak didengar. Tapi maksudnya di sini adalah saya benar-benar faham. Kira-kira mana ikhwan yang situ mansubnya? Fahman ya kan. Dia sebagai apa? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Nah, cuma dia jenisnya yang mana? Maf'ul mutlak ada tiga. Litaqidi fi'il. Nah, untuk menegaskan fi'il. Fahman. Nah, nanti kalau di situ ditambahkan menjadi fahmatan, jadi maf'ul mutlak li apa? Li adadihi. Nah, kalau saya tambahkan fahimtu fahman hasanan, saya faham dengan pemahaman yang baik, berarti dia maf'ul mutlak li naw'ihi. Nah, jadi untuk mengetahui maf'ul mutlak ya tinggal apa namanya, melihat saja ketika fi'il dengan isim yang mansub tersebut satu kata dasar. Fahimtu fahman, ya kan? Ini maf'ul mutlak, meskipun nanti ada maf'ul mutlak yang berbeda lafaz tapi sebenarnya maknanya sama, ya kan? Ini sudah dijelaskan. Seperti contohnya dorobtu dorban. Nah, dorobtu dorban. Dorobtu, saya memukul. Dorban. Nah, dorban dengan dorobtu, dorob ini satu kata dasar. Nah, satu kata dasar. Taib, yang keenam. Wa yauma nahsyuruhum jami'an. Yauma wa yauma nahsyuruhum jami'an. Mana isim yang mansubnya di situ, ikhwan? Hah? Yauma. Yauma sebagai apa di situ? Hah? Bab dzaraf. Dzarafnya dzaraf apa? Dzaraf kan ada dua, ada yang zaman, waktu, ada yang makan, tempat. Di sini apa? Zaman ya. Kayaknya orang Bugis, dorof saman. Sampai dalam nulis pun dorof saman. Saya kira lisannya juga yang sama, ternyata nulisnya juga saman. Nah, dorof zaman. Ya kan, karena menunjukkan waktu terjadinya apa? Fi'il. Wa yauma nasyuruhum, dan pada hari kami membangkitkan mereka jami'an semuanya. Nah, kalau jami'an di sini babnya apa, ikhwan? Jami'an di sini. Hah? Jami'an ini bisa masuk ke nanti masuk ke bab tawabi', ya. Tawabi', taukid, ya kan? Penegas nanti. Baik, yang ketujuh, wa ma kanu zalimin. Wa ma kanu zalimin, dan mereka bukanlah atau tidaklah orang-orang yang zalim. Nah, di situ mana mansubnya? Wa ma kanu zalimin, mansubnya yang mana? Zalimin, ya kan, diketahui dia dari jamak mudzakkar salim. Naam, dengan tanda ya. Naam, dia mansub sebagai khobar kana. Naam, khobar kana. Naam, wa ma kanu zalimin, berarti kalau di i'rab zalimin, khobar kana mansub dan tanda nasabnya adalah ya, karena dia dari jamak mudzakkar salim. Kalau dalam bahasa Arab, khobar kana mansub wa alamatu nasbihi al ya liannahu jam'ul mudzakkaris salim. Baik, berikutnya yang kedelapan. La ja'alahum ummatan wahidah. La ja'alakum ummatan wahidah. Dia akan menjadi, dia menjadikan kalian ummatan wahidah, sebagai umat yang satu. La ja'alakum ummatan wahidah. fahami dari maknanya. Dia menjadikan kalian, dia menjadikan kalian ummatan wahidah, umat yang satu. Nah, di situ ada, kalau sesuai dengan bab kita, ada dua, walaupun meskipun kalau secara menyeluruh tiga ya isim yang mansub, tapi kalau disesuaikan dengan bab atau pelajaran mansubatul asma dengan kita itu ada dua. Ada dua di situ yang mansub. Meskipun dua-duanya dengan bab yang sama. Apa yang itu? Yang pertama? Apa? Ummatan. Sebagai apa? Maf'ulun bi. Nah, ada lagi satu lagi yang mansub. Apa? Na'at. Itu na'at di luar pembahasan kita. Yang masih pada bab kita. Kalau secara menyeluruh ada tiga yang mansub memang. Tapi kalau disesuai dengan bab mansubatul asma yang kita bahas lewat, selain dari tawabi' ada dua. Yang pertama tadi ummah. Ummah sebagai maf'ulun bi. Yang kedua apa? Ada yang tahu? Menjadikan kalian umat yang satu. Apa? Apa? Nah, salah. Ada yang lain? Perhatikan maknanya. Ja'alakum ummatan wahidah, menjadikan kalian umat yang satu. Saya sudah isyaratkan dua yang mansub dalam bab yang sama. Al. Mana al? La ja'alakum. Allah. Antum lu berarti lupa ya, jelas ya, berarti lupa. Antum kemarin ya, kita sudah menyebutkan, bukan kemarin, waktu pertemuan terakhir, kalau antum mendapati dhamir, kalau antum ini akan berubah menjadi apa? Antum. Kalau huwa kan menjadi hu, ya kan? Huwa kan dia menjadi hu. Nah, kalau antum menjadi kum. Kita sudah sebutkan kemarin, kalau kita mendapati dhamir-dhamir perubahan seperti ini bergabung dengan fi'il, dipastikan sebagai apa? Maf'ulun bi. Sebagai maf'ulun bi. Kalau antum mendapati dhamir-dhamir seperti ini, hu, antum menjadi kum, atau mungkin nanti apa? Anta menjadi ka, anti menjadi ki. Nah, kalau antum mendapati ini semua bersambung dengan fi'il, itu dipastikan dia sebagai maf'ulun bi. La ja'alakum. Ja'ala di situ fi'il, menjadikan, bergabung dengan kum. Berarti apa? Yang mansub di situ adalah kum. Iya kan? Sebagai maf'ulun bi. Karena apa? Maf'ulun bi di situ ada dua, ada yang dhamir, ada yang dhahir. Nah, ini yang terselit, tertutupi. Nah. Ya, kita perhatikan maf'ulun bi itu dengan tandanya fathah ya, iya kan? Tidak menoleh ke apa? Maf'ulun bi dengan jenis dhamir. Nah. Kalau wahidah di situ sebagai na'at nanti, tapi babnya tersendiri nanti ya, dirinci pada bab majruratul asma. Yang ke-9. Fa asbahu khasirin, maka mereka asbahu menjadi khasirin, orang-orang yang merugi. Nah, di situ ada yang mansub apa? Khasirin, jelas ya kan? Karena jamak mudzakkar salim dengan tanda ya, dia mansub. Cuma dia masuk dalam bab apa? Saudara kana, asbaha ya kan? Nah, yang kita ingat kana. Kalau kita enggak ingat saudari-saudarinya kana ya berarti jelas ini. Enggak ketemu nantinya. Nah, saudari-saudarinya kana di antaranya adalah asbaha. Nah, dengan tasrifannya asbaha, asbaha, asbahu, asbahat, asbahata, asbahna dan seterusnya termasuk adalah asbahu. Ada kata asbaha berarti dia pasti di situ terletak padanya, ada padanya isim asbaha sebagai saudariki, saudarikana atau khobar asbaha. Nah, di sini khobar asbaha, asbaha itu beramal seperti kana, merofak mutada dan menasob khobar. Nah, berarti di sini khasirin maf'ulun bi, khobar asbaha ya kan, mansubun, dan tanda nasabnya adalah ya karena dia dari jamak mudzakkar salim, atau dalam bahasa Arab khasirin. Khabar asbaha mansub wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Baik, berikutnya yang ke-10. U'budu rabbakum, sembahlah oleh kalian Rabb kalian. Sembahlah Rabb kalian. Di situ yang mansub adalah apa, ikhwan? Rabba, ya kan? Rabba. Kalau kum ini tidak dikatakan sebagai maf'ulun bi. Kenapa? Karena di sini dia bersambungnya dengan isim, bukan dengan fi'il. Iya kan? Kalau dia nanti bergabungnya dengan fi'il, berarti masuk ke apa yang kita sebutkan tadi. Baik. Di sini, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Yang mansub adalah Rabba. Masuk dalam bab apa? Maf'ulun bi. Iya kan? Sembahlah oleh kalian. Nah, ada fi'il. Berarti kalau fi'il, kita harus kadang ya ini cepat ke mengarah kepada maf'ulun bih, maf'ulun bih. Iya kan? Meskipun terkadang juga ada yang mansub ketika setelah fi'il tapi dia bukan maf'ulun bih. Namun keumumannya demikian. Fi'il yang muta'addi yang membutuhkan maf'ul. Berarti kalau di i'rab robba maf'ulun bih mansub, tanda nasabnya adalah fathah karena dia dari isim mufrad. Taib yang ke-11. Wa huwal haq musaddiqal lima baina yadai, wa huwal haqqu musaddiqal lima, dia adalah al-haq kebenaran, musaddiqa untuk membenarkan, lima membenarkan apa yang baina yadai, apa yang ada di hadapan dia. Nah, di sini dipotong fa huwa huwal haq wa huwal haqqu musaddiqal lima, dia adalah kebenaran untuk membenarkan. Ya, Van, bukan untuk mendengar, membenarkan di sini ya. Wa huwal haqqu, na'am, untuk membenarkan. Wa huwal haqqu musaddiqal lima, dia adalah kebenaran, musaddiqa untuk membenarkan. Berarti apa di sini? Musaddiqa, hah? Sebagai apa? Hal. Kalau hal itu artinya biasanya apa? Dalam keadaan sambil. Iya kan? Dia adalah kebenaran sambil membenarkan orang anu. Apa kira-kira? Hah? Maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Naam. Ya, ini isim yang mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Nah, ini kaitannya dengan awal ya. Karena di sini dipotong-potong. Kalau hal ini menerjemahkannya susah nanti. Wallahu a'lam bishawab. Yang ke-12, khalaqas samawati wal arda. Khalaqas samawati wal arda. Dia menciptakan langit-langit dan bumi. Dia menciptakan langit-langit dan bumi. Nah, di situ ada mansub apa, ikhwan? Yang sesuai dengan bab mansubatul asma apa? As-samawat. Sebagai apa? Khalaqa, menciptakan. Apa yang diciptakan? Langit-langit dan bumi. Berarti dia sebagai apa? Maf'ulun bih. Mansub, tanda nasabnya adalah kasrah. Karena dia dari jamak mu'anas salim. Nah, kalau jamak mu'anas salim, mansubnya itu dengan tanda kasrah. Nah, jadi bukan majrur di sini ya. Dia adalah mansub sebagai maf'ulun bih. Taib, yang ke-14, ya ke-13. Rabbi ja'al hadha baladan amina. Rabbi ja'al hadha baladan amina. Rabku, yakni ya Allah, ij'al, jadikanlah, yakni ini, negeri ini, baladan amina, negeri yang aman. Nah, ya Allah, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman. Di situ yang maf'ulun bih yang mana, ikhwan? Baladan, ya kan? Rabbi ja'al hadha baladan. Dia sebagai maf'ulun bih. Nah, ja'ala ini kalau antum meroja kembali, ja'ala ini diantara fi'il-fi'il yang membutuhkan dua maf'ul ya. Karena fi'il itu ada yang muta'addinya itu kepada satu maf'ulun bih, ada yang dua maf'ul. Nah, ja'ala ini termasuk diantara dua maf'ul. Oleh sebab itu, nomor 8, antum bisa merujuk ke nomor 8 tadi, soal nomor 8, la ja'alakum ummatan wahidah, menjadikan kalian umat yang satu. Kum sebagai maf'ul, ummatan juga sebagai maf'ul kedua. Loh, dua maf'ul, iya. Kenapa? Karena di situ pakai ja'ala. Ja'ala itu membutuhkan dua objek. Membutuhkan dua objek. Sama seperti soal nomor 13 ini. Rabbi ja'al, ya Allah jadikanlah ini. Nah, yang pertama apa? Ini berarti ya kan, sebagai maf'ulun bi. Nah, baladan sebagai negeri aminan, yang aman. Dua maf'ul, hada dan baladan. Nah, hada itu sebagai maf'ulun bi, diketahui secara maknanya. Taib, yang ke-14, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar. Nah, di sini jelas yang mansub yang mana, ikhwan? Aba. Aba sebagai apa dia? Bab masuk pada bab munada, ya kan? Munada dari jenis mudhaf, ya kan? Kalau yang dipanggil itu mudhaf, maka dia mansub di atas tanda nasabnya. Nah, ya Aba Bakrin, sama seperti ya Abdullah, ya Abdurrahman, ya Aba Hurairah dan seterusnya. Ya Rasulullah, seterusnya. Taib, berarti kalau di Arab, Aba Bakrin, Aba mansubun, munada mansub, wa alamatu nasbihi alif, ya kan, pengganti dari fathah karena dia dari asmaul khamsah, karena dia dari asmaul khamsah. Taib, yang ke-15, wa allama adamal asma, wa allama adamal asma, dan dia yakni mengajarkan, allama mengajarkan ya Adam kepada Adam al asma, nama-nama. Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama. Di situ yang mansub mana, ikhwan? Ada dua. Yang pertama apa? Adam, dan yang kedua adalah asma. Dua ini mansub dalam bab yang sama, yaitu apa? Maf'ulun bih, allama, mengajarkan. Siapa yang diajarkan? Apa yang diajarkan? Yang diajarkan adalah ya, apa? Kepada Adam. Yang diajarkan itu apa? Yang diajarkan adalah asma, nama-nama. Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama. Nah, ini allama juga termasuk diantara fi'il yang membutuhkan dua objek, dua maf'ul. Di sini Adam sebagai maf'ul yang pertama, al-asma sebagai maf'ul yang kedua. Berarti kalau di Arab ya seperti isim mufrad, lainnya mansub, wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya adalah fathah karena dia dari isim mufrad. Al-asma, kalau al-asma di situ tanda nasabnya adalah fathah karena dia dari apa? Asma itu. Jenis apa? Isim mufrad atau jamak atau apa, ikhwan? Jamak ya, jamak taksir. Mufradnya itu ismun, nama. Jamaknya adalah asma, nama-nama. Tapi berikutnya yang ke-16. Waba'ats fihim rasulan. Waba'ats, dan utuslah fihim, di tengah-tengah mereka, rasulan, seorang rasul. Kalau antum ada fi'il, itu pasti larinya kemana? Maf'ul bi. Nah, berarti di sini apa? Dan utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul. Siapa yang diutus? Yaitu apa? Rasul. Bagi rasul ini sebagai maf'ulun bih, karena dia yang diutus di tengah-tengah mereka. Rasulan maf'ulun bih mansub, tanda nasabnya adalah fathah karena dia dari isim mufrad. Taib, yang ke-17, shallaitu jalisan. Saya salat sambil atau dalam keadaan duduk. Berarti apa di sini, Huan? Hal, ya kan? Menjelaskan tentang keadaan orang yang mengerjakan fi'il. Dalam contoh soal di sini adalah sholat. Saya sholat sambil duduk. Biasanya gitu. Berarti dia hal mansub, tanda nasabnya adalah fathah karena dia dari isim mufrad. Ke-18, kuntu ikraman lil ustaz. Saya berdiri ikraman untuk memuliakan lil ustaz, ustaz. Nah, di situ yang mansub mana? Ikraman, dan masuk dalam bab apa? Saya berdiri untuk apa? Memuliakan ustaz. Apa berarti maf'ul li ajli? Nah, karena dia yakni disebutkan itu untuk menjelaskan sebab. Dia berdiri yakni berdiri memuliakan itu untuk apa? Yakni dia berdiri kenapa? Karena untuk memuliakan ustaz. Nah, i'rabnya ya sama seperti isim mufrad. Dia berarti di i'rab dengan maf'ul li ajli mansubun dan tanda nasabnya adalah fathah karena dia dari isim mufrad. Berikutnya, sumtu syahra Ramadan. Sumtu syahra Ramadan. Saya berpuasa di bulan Ramadan. Berarti masuk apa? Dharaf. Dharafnya dharaf? Dharaf saman. Saya puasa di bulan Ramadan. Nah, karena menjelaskan waktu. Saya berpuasa. Kapan-kapan kamu puasanya? Puasanya di bulan Ramadan. Berarti dia dharaf. Dharafnya dharaf zaman. Karena ini diantara yang menunjukkan waktu. Nanti kalau seandainya menunjukkan tempat, berarti dharafnya adalah dharaf makan. I'rabnya ya sama seperti isim mufrad sahara. Dharaf zaman mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu ismul mufrad. Yang ke-20, wala tashtaru bi ayati tamanan qalila. Wala tashtaru bi ayati tamanan qalila. Dan janganlah kalian membeli ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Tamanan harga, nilai. Qalilan sedikit. Dan janganlah kalian membeli ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Di situ jelas yang mansub adalah apa ikhwan? Samanan, ya kan? Jangan kalian membeli. Berarti dia sebagai apa? Maf'ulun bih. Qalilan nanti masuk pada bab na'at. I'rabnya ya sama seperti isim mufrad. Nah, kalau dia isim mufrad ya dia diri. I'rab isim mufrad, tanda nasabnya apa? Kalau dia jamak taksir, isim mutanna atau apa? Tinggal dilihat. Yang ke-21. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti khutuwat, langkah-langkah asyaitan. Nah, di situ yang mansub yang mana ikhwan? Khutuwat, ya kan? Langkah-langkah. Kenapa? Karena dia yang yakni secara, walaupun secara apa namanya? Makna itu jangan kalian mengikuti. Apa yang jangan kalian ikuti? Yaitu khutuwat. Nah, ada fi'il, ada fa'il, tinggal maf'ulun bah, maf'ulun bihnya. Khutuwat sebagai maf'ulun bih, mansubun, tanda nasabnya adalah apa? Kasrah, karena dia dari jamak mu'annas salim. Berikutnya yang kedua, ja'ala lakumul arda firasha. Ja'ala lakumul arda firasha. Nah, antum lihat di sini ja'ala. Berarti membutuhkan berapa maf'ul? Dua ya kan? Ja'ala lakumul arda firasha. Dialah Allah menjadikan untuk kalian al-arda, bumi ini firasyan, sebagai hamparan. Nah, sebagai hamparan seperti firas kayak karpet gitu ya kan, hamparan. Berarti di sini al-arda maf'ulun bi yang pertama ya kan, mansub tanda nasabnya adalah fathah karena dia isim mufrad, firasyan maf'ulun bi tsani. Maf'ulun bih yang kedua. Mansub, tanda nasabnya adalah fathah karena dia dari isim mufrad. Berikutnya yang ke-23. Wadhkurullaha dzikran katsira. Dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nah, di situ ada dua man secara umum, tiga yang mansub. Kalau sesuai dengan yang kita telah bahas, ada dua. Wadhkurullah, berzikirlah, ingatlah Allah dengan zikir yang banyak. Apa yang pertama mansub ikhwan? Maf'ulun bih, yaitu Allah zikran sebagai maf'ul mutlak. Naam. Wadhkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah. Nah, Allah mansub sebagai maf'ulun bih, dzikran sebagai maf'ul mutlak. Cuma dia jenisnya mana? Li taqidil fi'il atau li naw'ihi atau li adadihi? Maksudnya kemana maf'ul mutlak ini? Li naw'ihi atau li taqidihi atau li adadihi? Mana? Yang anu khilaf ini ulama kayaknya nih. Li taqid. Li naw'ihi. Linau'i, kenapa? Karena disebutkan di situ sifat, ya kan? Kalau ada sifatnya dengan mengingat yang banyak, nah berarti ini linau'ihi sifat. Kalau cuma sekedar wadzkurullaha dzikran, nah di sini baru apa? Dia litakidil fi'il. Baik, berarti Allah lafaz jalalah di situ adalah maf'ulun bih mansub, tanda nasabnya adalah fathah karena dia isi mufrad, dzikran maf'ul mutlaq. Ya, walaupun kadang kalau mengirob tidak disebutkan, ya kan. Namun kalau disebutkan lebih bagus. Maf'ul mutlaq li nau'ihi mansub wa alamatun nasbi fathah li anna ismu mufrad. Yang ke-24, waman ahsanu minallahi dinan. Waman ahsanu minallahi dinan. Nah, di situ apa? Yang mansub yang mana, ikhwan? Dinan. Sebagai apa? Sebagai tamyiz, terletak setelah ahsan, isim tafdil yang pernah kita sebutkan dulu, ya kan. Tamyiznya ini dari yang malhud. Yang malhud tidak ditentukan dia. Cuma diketahui di situ terletak setelah isim tafdil mengikuti pola apa? Af'al, ya kan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Naam. Atau dalam surah Al-Kahfi, ana aktsaru minka malan wa walada. Naam. Berarti di situ dinan. Ahsan di situ isim tafdil, nah, kemungkinan besar setelahnya kalau ada yang mansub di situ adalah sebagai tamyiz. Dinan tamyiz yakni mansubun wa alamatun nasbi fathah li anna ism mufrad. Yang ke-25, fasajadu illa iblisa, dan mereka sujud kecuali iblis. Nah, di situ ada yang mansub, ikhwan. Yang mansub mana? Jelas ada ya. Mansub yang mana? Iblis. Cuma dia masuk dalam bab apa? Mustatsna, ya kan? Kalau sudah ada illa atau tanda-tandanya jelas, itu berarti dia masuknya ke mustatsna. Cuma dia masuk ke jenis atau keadaan mustatsna, ada beberapa keadaan, dia masuknya ke mana? Ada taman mujaban, ada taman manfian, ada naqis. Masuknya ke mana ini? Taman manfian. Taman manfian atau taman mujaban? Taman manfian atau mujaban? Kalau manfian ada penafiannya. Kalau di sini tidak ada penafiannya, berarti masuk ke mujaban. Nah, mereka sujud. Ya sempurna, ya kan? Mereka sujud, mereka sempurna. Ya ini sempurna. Illa iblis, kecuali iblis. Jadi dia al-mustatsna mansub wa alamatu nasbihi al-fadah li'annahu ismul mufrad. Yang ke-26, inna abdallahi ibn Umar. Inna abdallahi ibn Umar. Di situ ada yang mansub, ikhwan. Yang mana? Abda sebagai apa? Isim inna. Ibna di situ mansub sebagai badal, ya belum dibahas. I'rabnya ya sama. Kalau isim mufrad ya tinggal meng-i'rab isim mufrad seperti apa. Yang ke-27, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Nah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Nah, di situ yang mansub mana, ikhwan? Sirat, ya kan? Karena dia tunjukkanlah kepada apa yang ditunjukkan? Sirat, jalan yang lurus. Ada lagi yang mansub mana? Mustaqim sebagai na'at. Sebagai apa? Ada lagi. Nah, ini loh. Ini. Yaitu apa? Nahnu. Kalau nahnu berubah menjadi apa? Menjadi na. Nah, kalau bergabung berarti na ini, kalau dia bergabung dengan fi'il, kata kerja, dipastikan dia sebagai maf'ulun bih. Ihdina, tunjukilah kepada kami. Siapa yang ditunjuki? Yaitu kami, ya berarti maf'ulun bih, korban. Apa yang ditunjukkan? As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. I'rabnya ya sama, sirat isim mufrad. Ke-28, inna nasrallahi qarib. Di situ yang mansub mana? Nasra sebagai apa? Isim inna. Jelas karena ada inna di situ. Yang ke-29, arba'ina laylah. Mana yang mansub? Lailah sebagai apa? Mansub sebagai apa? Tamyiz. Ada hitungan. Kalau hitungan arba'in 40 atau yang lain sudah. Tidak ada lain ya. Pasti tamyiz ya. Nah, isim mufrad. Yang ke-30 terakhir, inna arsalnaka bil haqqi basyiran. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran. Sesungguhnya kami mengutusmu dengan kebenaran, basyiran, sebagai pemberi kabar gembira. Nah, apa di situ ikhwan? Maksudnya ke mana? Hah? Basyiran sebagai apa? Hah? Isim inanya ya kan na ya, innana. Nah, ada lagi yang mansub. Di situ basyiran sebagai apa? Sebagai khobar. Khobar inna itu dia marfu. Apa? Eh? Maful li ajli. Enggak, kalau maful li ajli itu biasa dia af'alul qalb ya. Walaupun di sini af'al qalb tapi maksudnya di sini dia adalah hal. Dia hal, keadaan. Sesungguhnya kami mengutusmu dengan kebenaran dalam keadaan apa? Basyiron, memberi kabar gembira. Walaupun kalau dimasukkan ke maf'ul ajli sepertinya bisa juga seperti yang nomor berapa tadi? Nomor 11 ya. Nah, basyiron. Basyir, pemberi kabar gembira ini af'al apa ini? Bukan af'al qalb bukan? Bukan kayaknya ya. Nah, berarti dia tidak masuk. Kalau maf'ul ajli itu harus af'al qabl, qalb, amalan hati. Ya kan? Amalan hati seperti marah, senang, ya benci dan seterusnya. Wallahu a'lam bin thahir ya, condongnya ke masuk ke hal. Nah, hal. Wallahu a'lam bisawab. Demikian kawan secara ringkas. Insyaallah di pertemuan berikutnya lanjut ke masuk ke majruratul asma. Tidak terasa ikhwan. Kurang berapa lembar ini? Secara pembahasan kurang 6 monggo. Kurang 5 atau 6 lembar. Baik, sampai sini ikhwan. Subhanakallahumma rabbika bihamdika, syukurlaka innaka anta astaghfiruka wa atubu ilaik.